Ku berjanji pada bulan, pada bintang, ku berjanji akan datang. Ku berjanji pada bunga dalam taman, kan ku petik mawar harum bagi Tuhan. Hati ku berlagu menjelang kasih asmara dirindu. Namun di kau mengapa tak kunjung datang? Mawar layu aku rindu tak berkawan. Hatiku berlagu menjelang kasih asmara dirindu. Namun di kau mengapa tak kunjung datang? Mawar layu aku rindu tak berkawan.